إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى bait ke-14 rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, rawadaka yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu hadis tentang nuzul, sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ialah suatu kaum, la yuraddu hadithuhum, yang hadisnya tidak ditolak, yaitu mereka para sahabat yang berjumlah puluhan, hadisnya mutawatir. Ya. Kemudian ala ketahuilah, ini alanya ada tulis istiftah wa tanbih. Ala ketahuilah, khaba, sungguh sangat merugi qaumun kadzabuhum, yang mendustakan mereka, mendustakan hadis tersebut, yang mendustakan para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, wa qubbihu, dan mereka pun yang mendustakan ini akhirnya dicela, akhirnya dihinakan. Kita langsung masuk ke penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, syarah qaulun nadhim rahimahullah ta'ala, rawadaka qaumun, yang meriwayatkan hal tersebut ialah suatu kaum, maksai rawa hadisan nuzul, jama'atun minas sahabati rasulillah, min sahabati rasulillah s.a.w. an rasulillah. Yaitu maksudnya adalah yang meriwayatkan hadis nuzul, hadis terkait turunnya Allah, ini bahasan kita sebelumnya, ialah sekelompok jamaah dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW secara langsung. La yuraddu hadithuhum, yang mereka tidak ditolak hadisnya, ay li annahu hadithun mutawatirun an Rasulullah SAW, karena ini adalah hadis yang mutawatir, hadis nuzul ini, hadis turunnya Allah ke langit dunia, hadis yang mutawatir. Falahilata fihi lil jahmiyati wal mu'atilah, maka tidak ada celah bagi jahmiyah maupun mu'atilah, liyarudduhu min nahiyati sanad, untuk menolaknya dari sisi sanad. Ini kebiasaan dari kalangan mu'atilah, yaitu kalangan mu'tazilah, mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang akidah, baik itu sifat uluhiyah, rububiyah, semua sifat atau hal-hal yang terkait dengan akidah, apabila hadis tersebut bukan mutawatir. Ini syubhat dari mereka. Dan di sini mereka tidak ada celah lagi, tidak ada pilihan lain. Akan tetapi yang namanya hawa nafsu itu akan membawa kepada keburukan, mendorong kepada keburukan untuk menolak kepada kebenaran. Maka mereka pun tetap menolak hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Ala khaba qaumun, ketahuilah sungguh merugi kaum tersebut. Li'annahum kadzabu hadzal haditsa wa nafau nuzula anillah, karena mereka mendustakan hadis ini dan mereka menafikan sifat turunnya Allah. Wa awwalu haditsar rasuli bighairi muradir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mentakwil, memalingkan hadis Nabi tanpa kebenaran, ya, dipalingkan kepada selain yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftara 'ala Allahi kadhiba, dan mereka berdusta atas nama Allah. Kadzabuhum wa qubbihu, kadzabuhum, yang mendustakan mereka, maka merugilah suatu kaum yang mendustakan mereka. Kadzabuhum wa qubbihu, dan mereka pun dicela, yaitu mereka adalah Jahmiyah. Wa man sara 'ala manhajin, dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj Jahmiyah. Nah, yang berjalan di atas manhaj Jahmiyah bukan cuma Jahmiyah dan Mu'tazilah. Di sini pun Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka pun juga menerapkan manhaj Jahmiyah dalam hal ini. Mereka menyatakan bahwa yang turun ialah bukan Allah, yang turun ialah rahmat, yang turun ialah perintah. Ba aslul bala'ihum al-jahmiyah wal mu'tazilah. Maka ya, pokok dari bencana ini mereka adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini yang awal-awal. Wa kullu man ja'a min ba'dihim wa sara 'ala nahjihim. Dan setiap orang yang datang setelah mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Fahumul ladzina fatahu babad dalalah wal iyadu billah. Maka merekalah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang membuka pintu kesesatan ini. Sehingga lahirlah kelompok-kelompok yang lain yang mengingkari, di antaranya kelompok An-Najari, Najariyah, di antara kelompok Diroriyah, ya, kemudian Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, yang mereka semuanya sama. Semuanya sama mengikuti manhaj Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa kullu man ja'a ba'dahum min ahli dhalal fa huwa tabi'un lahum. Maka siapa saja setiap orang yang datang setelah mereka, ya, yang dari kalangan ahlu dalal, ya, maka mereka adalah pengikut mereka. Wa yatahaqqaqu fihim qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat tepat, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, yang Nabi bersabda, man da'a ila dalalatin, man da'a ila dalalatin, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada sebuah kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu aya mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Maka barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya, mengikuti pelaku kesesatan yang pertama tadi, yang mengajak kepada kesesatan tadi. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Ya, yang tidak berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mengikuti, yang mengikuti kesesatan dia, ajakan dia untuk melakukan kesesatan, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujurihim, mislu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sebaliknya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada kebenaran, maka bagi dia, dia mendapatkan pahala, ganjaran seperti ganjaran mereka, orang-orang yang mengikuti ajakan dia kepada kebenaran, kepada petunjuk, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini penting ya. Maka dosa orang-orang yang berpendapat bahwa turunnya Allah itu bukan Allah, itu adalah perintah Allah, itu adalah rahmat Allah, itu mengalir ke dosanya tanpa mengurangi dosa mereka kepada pelaku pertama. Ya, kepada pelaku pertama. Nah, ini ya. Ini berlaku kaidah ini dalam kesesatan, kejahatan, dosa apapun. Kalau dilakukan seseorang kemudian ditiru oleh orang yang lain, maka yang meniru dapat dosa dan dosa dia juga ngalir ke orang yang pertama mencontohkan atau yang mengajak. Ya. Semisal kaidah ini diambil dari hadis Nabi sallallahu yang sahih, ya, bahwasanya Nabi bersabda tentang pembunuhan pertama kali di muka bumi ini, peristiwa Habil Qabil anak Adam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun, ya, min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang jiwa, suatu jiwa itu dibunuh secara zalim, illa kana ala bani Adam, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil ini yang membunuh saudaranya. Al-awwal, dahulu, yang dia pertama yang mencontohkan, dia melainkan dia mendapatkan kiflun, dia mendapatkan tanggungan, min damiha, dari orang, dari darah yang terbunuh, walaupun yang terbunuh itu ratusan ribuan tahun hadir setelahnya. Kenapa kata Nabi, li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Na'udzubillah. Ya. Maka siapa perokok pertama kali di muka bumi ini? Dialah yang menanggung semua dosa perokok di dunia ini. Tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang merokok. Merokok haram, bukan makruh. Ya, barakallahu fikum. Semua dosa apapun. Maka kalau maksiat itu jangan terang-terangan. Ya. Jangan terang-terangan. Makanya salah satu ya dosa yang sangat besar yaitu yang menampakkan secara terang-terangan maksiatnya. Dan dalam syariat pelaku dosa yang terang-terangan itu halal untuk disebutkan keburukannya yang ketika dia melakukan dosa tersebut, bukan keburukan yang lain. Ya, kata An-Nawawi rahimahullah taala, ya, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Celaan tidak termasuk ghibah kepada 6 hal, 6 orang. Mutadallimin wa mustaqtin muhadzirin wa muhajir fisqan. Yaitu orang yang terzalimi, orang yang sedang mentahdir, memperingatkan, orang yang minta fatwa, dan yang melakukan dosa secara terang-terangan. Nah, ini gimana kalau melakukan kesesatan secara terang-terangan? Nanti diikuti. Ayah, makanya kalau antum ya mau berbagi faedah, meng-share di zaman medsos ini, ya harus lihat dulu tasabut. Jangan sampai itu mengajak kepada kesesatan. Nanti kalau ternyata itu mengajak kepada kesesatan, kita share, kita broadcast, kita sebarkan, ternyata diamalkan oleh orang lain. Dia terjatuh ke dalam kesesatan. Dosanya ke siapa? Ke yang ngajak, yang ngasih tahu, yang contohin. Nah, barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami kan sih? Dulu kan ada tuh, bahwa ini siapa yang tidak meneruskan broadcast ini, maka dia akan begini-begitu. Dua ketakutan. Iya ya, wah saya share lagi lah. Share lagi. Yang share lagi juga begitu. Akhirnya punya keyakinan yang salah semua. Ini kan keyakinan apa ini? Khurafat. Keyakinan apa ini? Keyakinan yang sama sekali gak dibangun di atas dalil. Kok bisa meyakini akan mendapatkan ini dan itu kalau gara-gara gak nge-share ya broadcast khurafat tadi. Na'udzubillah. Ya barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, "Fal yahdharil muslimu ay yakuna min du'ati dhalali." Maka seorang muslim berhati-hati ya supaya dia menjadi dai kesesatan. Ini ya, terkadang kita enggak merasa main share aja. Ternyata mengajak kepada kesesatan. Tabayyun dulu, tasabbut. Ya, cross check. Apalagi kalau itu datang dari orang-orang yang dinilai tidak punya kredibilitas dalam hal keilmuan agama. Nah, sudah jelas kaidahnya di Al-Qur'an. Fa in ja'akum ya fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik bawa berita besar, tabayyun. Cross check ini benar enggak? Gitu. Kayak hoax yang terjadi sekarang kayak begitu. Main terima saya. Terima saya. Terima saya. Diyakini, naudzubillah min dzalik. Ya, seorang mukmin itu enggak gampang ya menerima hoax. Apalagi kalau ternyata kalaupun itu benar dia enggak langsung dulu, dia nanti dulu. Lihat dulu. Enggak latah ikut-ikutan. Ya. Ini keburukan. Kata Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadhiba ayuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta, itu sudah dianggap sebagai tukang bohong. Ayu hadis biku lima sami'a. Dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Dia menyampaikan setiap yang dia dengar, sampaikan. Setiap yang dia dengar, sampaikan. Setiap yang dia dengar, sampaikan. Ini pendusta. Ya, ini pendusta. Nah, barakallahu. Li'annahu la yuqtasu bi'ithmi nafsihi fahasbu. Karena ini tidak dikhususkan dengan dosa diri dia saja maka itu selesai, tidak demikian. Wa inna ma yatahammalu athama man tabahu. Akan tetapi dia juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikuti dia. Li'annahu gharrahum, karena dia hakikatnya menipu mereka. Menipu umat, menipu orang-orang. Wa khada'ahum, dia mengelabuinya. Wa fatahalahum babasyar, dan dia berarti membukakan untuk mereka pintu keburukan. Wa sara qudwatan lahum fisyarri, sehingga jadilah dia ya qudwah, tauladan keburukan untuk mereka. Allah taala berfirman, liyahmilu awzarahum ya, kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'ama yazirun. Allah Ta'ala berfirman, karena ucapan mereka itu akhirnya menyebabkan yahmilu, mereka membawa, menanggung juga auzarahum, dosa-dosa mereka. Kamilatan secara sempurna, sepenuhnya full juga ditanggung oleh dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm, dan juga ya sebagian dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Asa ama yazirun, ya sungguh buruk dosa yang mereka pikul. Na'udzubillah. Fal khataru syadidun fi hada, maka sungguh ini sangat berbahaya sekali dalam hal ini. Wa hadha mimma yu'akkidu 'alal muslim, maka ini adalah di antara hal-hal yang akan menguatkan seorang muslim, ayyakuna qudwatan fil khair, untuk menjadi tauladan dalam kebaikan. Wa ayyadahu ilal khair, sehingga dia nanti mengajak kepada kebaikan. Wa yatajannaba ayyakuna da'iyatan ila syarr, dan dia menjauhi menjadi qudwah tauladan dalam keburukan, ya awittibail hawa, atau mengikuti ya hawa nafsu, awul mukhalafat, atau menyelisihi syariat. Wa in kana 'alaiha man 'alaiha minan nas, walau bagaimanapun keadaan yang ada pada manusia, fa innal haqqo ahaqqu ayyuttaba'a, karena sesungguhnya kebenaran, kebenaran itulah yang paling berhak untuk diikuti. Nah ini ya, selesai pembahasan ke-14. Nah ini penting sekali ini ya. Poin ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Sekarang kita masuk ke 14 sahabati wa tafaduluhum wa mahabbatuhum. Ya, poin ke-15 dan 16 yaitu keutamaan sahabat, ya bagaimana bertingkat-tingkatnya mereka dan kecintaan terhadap mereka. Ya, berkata Sahibul Manzumah Ibnu Abi Dawud rahimahullah taala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, katakanlah sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, yaitu yang membantu beliau, khidman summa Utsman al-Arjah, yang membantu beliau terdahulu, yaitu wazirahu yaitu kedua, yang membantu beliau kemudian Utsman al-Arjah, ini yang paling rajih. Warabiyuhum khairul bariyati ba'dahum, dan kemudian yang keempat sebaik-baik makhluk setelah mereka, Aliyun yaitu Ali, haliful khairi bil khairi munjihu, yaitu sekutu kebaikan ya dengan kebaikan munjihu, ya itu akan menyelamatkan. Ya, ini adalah ringkasan dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah mengenai tentang sahabat, sikap kita terkait sahabat. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza bahsun fi haqqi sahabah. Ya, pembahasan ini ya terkait hak sahabat, bagaimana sikap kita terhadap sahabat. Karena sikap terhadap sahabat adalah salah satu timbangan seorang berada di atas rel sunni atau rel bid'i. Kalau dia ternyata tidak lulus dalam ujian ini, maka sudah dipastikan dia bukan sunni. Dia bukan sunni. Ya, radhiyallahu anhum wa hum sahabatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina hum khairul qurun. Yang mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik generasi sebagaimana sabda beliau, khairukum qarni tsumma alladzina yalunhum tsumma alladzina yalunhum. Sebaik-baik kalian, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yang ada di generasiku, para sahabat. Kemudian yang ada setelah mereka para tabi'in. Kemudian yang ada setelah mereka lagi para tabi'ut tabi'in. Qala rawi, ini telah kita bahas juga waktu itu ya di kajian kita sebelumnya ini, yaitu di kajian ta'liqah. Ya, ta'liqah ala syarhi sunnah. Ya, kitab Syekh Abdul Razak yang kita kaji di sini. Qala rawi, berkata rawi terkait hadis tadi, la adri adakara ba'da qarnihi qarnaini aw salasata. Yani takunu arba'ata qurunin. Ya, kata perawi, saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau itu dua kurun atau tiga kurun, dua generasi atau tiga generasi. Kalau dua generasi berarti dicukupkan dengan tabi'ut tabi'in. Nah, ini apakah menjadi empat generasi? Wa yusammunaha ya al-quruna al-mufaddalata li hadzal hadis. Dan mereka menamakan ya kurun ini, generasi ini dengan kurun al-mufaddalah berdasarkan hadis ini. Wa khairu hadzihi al-qurun huwa qarnu sahabah. Maka sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Wa qad madahahumullahu fi kitabih radhiyallahu anhum. Waradiya anhum. Allah telah memuji mereka di Al-Qur'an dan meridai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Nah, ini penting poinnya. Nah, ini Allah taala menyebutkan para sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yang ada di Madinah dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridai mereka. Wa radwan, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa adalahum jannat, dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga. Tajri tahtihal anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah ya kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai sahabatul fuqara al muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allahu wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Nah, ini syahidnya. Allah puji mereka sebagai orang-orang yang jujur. Allah terangkan itu untuk kalangan fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka telah diusir dari rumah-rumah mereka dan juga dari harta-harta mereka diusir, maka mereka hijrah tidak lain ialah yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hanya untuk mencari keutamaan karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolak Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah puji ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Wallahu jalla wa ala asna alaihim wa madahahum bi annahum huwassahum as-shadiqun. Allah memuji mereka, menyanjung mereka bahwa mereka adalah ororang-orang yang jujur. Ulaika humus shadiqun. Kemudian kata Syekh, hasara as-sidqa, Allah membatasi kejujuran fihim pada mereka. Kenapa? Litahaqquqihi fihim. Karena memang betul kejujuran itu benar-benar terrealisasi di tengah-tengah mereka. Ya. Mimma yadullu ala fadlihim. Ya. Di antara hal ini ialah yang di antara yang menunjukkan atas keutamaan mereka. Wa makanatihim. Bagaimana kedudukan mereka indallahi jalla wa ala, di sisi Allah jalla wa ala. Nah, ini nyata. Mereka terbiasa dengan agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba ada seorang nabi mengajak kepada peribadatan ilah yang satu. Ini berat saat itu untuk mengikuti. Ya. Makanya waktu itu kebanyakan manusia, Allah sebutkan walakinna aktsara an-nasi la yu'minun. Kebanyakan enggak beriman. Wa ma aktsaruhum bimumin, dan mayoritas mereka tidak beriman. Ya. Bagaimana Allah sebutkan? Bagaimana tarikh sejarah menjabarkan kepada kita, direkam oleh para ulama, bahwa di antara sekian banyak penduduk Mekah cuma segelintir yang ikut Nabi Muhammad SAW. Itu pun terusir karena berat. Ya, Khabbab al-Arad, Bilal bin Abi Rabah, ya, sahabat-sahabat yang lainnya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, habis. Nah, ini berat. Enggak kayak kita, kita tiba-tiba wah alhamdulillah Islam. Ya, kalaupun ada di antara kita yang mu'alaf, yang masuk Islam, itu enggak seberat perjuangan sahabat. Sahabat ada yang diusir oleh orang tuanya, ada yang dibunuh, semisal bapaknya Ammar itu Yasir, ibunya juga. Diperangi, diusir. Ini berat. Ya. Luar biasa ini. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, "Wah, enak banget jadi sahabat ya. Dan jadi generasi terbaik." Ya, kenapa kita enggak di generasi sahabat? Allah tahu kedudukan kita. Kalau kita ada di sahabat, mungkin kita pro Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah tahu kadar keimanan kita. Ya Allah tahu kadar keimanan kita. Allah tahu siapa yang sanggup menjadi sahabat-sahabat nabinya. Allah pilih. Sudah Allah tentukan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud. Allah pilih roh-roh. Ya. Manusia-manusia terbaik untuk menemani nabi. Ya, enggak bisa kita kayak kita gini, iman lemah, hadir di tengah-tengah sahabat. Ya, enggak pantas. Nanti malah jadi perwabu jahat. Nauzubillah min dzalik. Summa ya'ti wahidun minaz zanadiqah. Kemudian tiba-tiba ada yang datang seseorang dari kalangan zanadiqah, zindiq, wala malahidah, kalangan mulhid. Orang-orang zindiq, orang-orang mulhid, orang-orang sesat, ateis, alladzina yad'una al-islam, yang mengklaim Islam, mengaku-ngaku Islam. Dia mengaku-ngaku Islam, tetapi ternyata wa yatahajjamu 'ala sahabat. Ternyata kurang ajar mereka ini, menyerang sahabat. Wa yazammuhum dan mencela mereka, menyerang sahabat. Nauzubillah. Wallahu jalla wa ala yaqul ulaika humus shadiqun. Padahal Allah berfirman tentang sahabat, ulaika humus shadiqun, mereka sahabat orang-orang jujur. Fahadha muqaddimun lillah. Ternyata orang tadi yang menyerang sahabat, yang menghina sahabat, mendustakan Allah. Ya. Ini memang sudah demikian ya. Akan hadir orang-orang yang membenci para sahabat dari kalangan orang-orang sesat. Allah Ta'ala berfirman tentang Ansar, orang-orang yang menolong Nabi dan para sahabat, ya, kalangan muhajirin yang ada di Madinah. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Ini luar biasa. Dan orang-orang Ansar yang menyiapkan rumah, yang menyiapkan rumah, ya, dan keimanan. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Ya. Dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni darul hijrah, yaitu negeri hijrah, yaitu Madinah. Hum al-ansar fil Madinah, di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka dari kalangan Mekah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak mereka, para sahabat yang ada di Ansar, tidak mendapati di dada-dada mereka kebutuhan, mimma utu, dari apa yang telah diberikan kepada para sahabat muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan kalangan Ansar lebih mendahulukan kalangan muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka butuh. Mereka kelaparan, datang tamu Ansar, datang tamu muhajirin kelaparan. Sementara makanan hanya cukup untuk mereka, maka dimatikan lampu dan mereka pura-pura makan supaya muhajirin makan. Wa yusiruna 'ala al-fusim. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka pun butuh sekali. Wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dibebaskan dirinya dari kebakhilan, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Hadza sana'un 'alal ansar. Ini adalah pujian atas kaum Ansar. Wa madahun lahum, dan ini adalah sanjungan untuk mereka. Wa dzikrun li sifatihim alhamidah, dan ayat ini juga menerangkan penyebutan sifat-sifat mereka yang terpuji. Wallahu jalla wa ala asbata lahum alfalah. Allah telah menetapkan untuk mereka kebahagiaan. Wa may yushuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini Ansar, Allah bebaskan Ansar dari kebakhilan. Siapa yang dibebaskan dirinya dari kebakhilan, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan Ansar telah membebaskan diri mereka dari kebakhilan. Mereka bahkan gak risau, tidak iri, tidak merasa kecil hati. Tatkala perang Hunain, Nabi SAW membagikan harta ghanimah yang sangat banyak kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, baru masuk Islam saat itu Abu Sufyan di antaranya. Baru masuk Islam, ikut perang Hunain, dapat ghanimah yang sangat banyak. Ya. Abu Sufyan minta, ya Rasulullah, bagian saya dikasih sama Rasulullah. Hewan ternak sejauh mata memandang buat anak saya, ya Rasulullah Muawiyah. Dikasih lagi emas bersekian ukiyah dan hewan ternak satu yang ada di pegunungan itu semua buat dia semua. Ansar enggak dapat apa-apa. Padahal Ansar yang menyambut Rasulullah, yang menolong Rasulullah, menyertai Rasulullah, suka duka bersama Rasulullah. Ya. Dan banyak dukanya bahkan di dunia. Peperangan demi peperangan. Ya, dari kalangan Ansar banyak yang meninggal. Nah, Ansar enggak ada sedikit pun. Ya. Walaupun ada di antara mereka saat itu, tetapi setelah disadarkan oleh Rasulullah, maka mereka pun sadar. Dan bukan cuma itu, ketika Rasul wafat, ya, Rasul wafat, Abu Bakar terang-terangan menyatakan bahwasanya kekhilafahan itu ada pada Quraisy. Ya. Bahkan Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antum al wuzara. Kamilah para pemimpin orang Quraisy. Kalian wuzara, cuman para pembantunya. Ansar enggak merasa, wah, kita kudeta nih Abu Bakar. Wah, enggak benar nih begini nih. Enggak adil begini nih. Ansor enggak ada kayak gitu-gitu. Ya. Ansor sudah Allah bersihkan kalbunya. Ya, dari kebakhiran. Mereka sadar bahwasanya mereka sudah dicukupkan oleh doa Rasulullah. Ya, Rasulullah mendoakan mereka, menyanjung mereka, menyebut keutamaan mereka. Dan yang lebih penting, mereka tahu Allah sudah meridhoi mereka, disebutkan di Al-Qur'an di surah Al-Hasyr ini, di surah Taubah tadi. Sudah apa lagi mau butuh, udah cukup kayak gitu. Ya, ketika dikatakan oleh orang Quraisy, padahal mereka ada di tanah Ansor di Madinah, nahnul umara wa antum wuzara, kamilah pemimpin. Jadi kekhalifahan enggak bakal ke kalian orang Ansor. Terus mesti ke orang kami, orang Quraisy. Kalian wuzara, pembantunya. Ansor enggak bergeming sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang buruk. Coba kita digituin. Ada orang hijrah ke kita ke sini. Kita tampung, kita kasih rumah, kita kasih harta, kita tolong, kita lindungi. Kemudian pemimpin mengatakan, kamilah pemimpin, kalian adalah pembantu. Nah, kita apain? Hah? Sikat. Minimal enggak tahu diri gitu kan. Tapi Ansor enggak ada kayak begitu. Nah. Ansor enggak ada kayak begitu. Ya, dan ketetapan ya bahwasanya pemimpin dari Quraisy memang benar berdasarkan nas, ya tidak boleh dari kalangan yang lain waktu itu. Mana tadi sekarang? Wa hadza dalilun ala anna Allah waqahum shuhha anfusihim. Maka ini adalah dalil bahwa Allah waqahum, waqayaki, yaitu menjaga, yang fi'il amarnya ki, waqina adzabannar gitu. Maka ini adalah dalil bahwasanya Allah menjaga mereka dari kebakhilan diri-diri mereka. Wasaru wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Maka jadilah mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka khasasah, khasasatun ay ju'un. Maksud khasasah di ayat ini maksudnya adalah lapar. Maka mereka lebih mementingkan orang Ansar, orang Muhajirin, tamunya kenyang, mereka lapar enggak masalah. Wa yusiruna hajata ikhwanihim walau kana bihim hajatun. Dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara mereka dari kalangan Muhajirin, walaupun mereka juga butuh. Walamma hajaru ilaihim ikhwanuhum wa wasauhum, maka tatkala kalangan Muhajirin hijrah kepada mereka, saudara mereka, maka pun mereka membantu mereka, membantu Muhajirin, wa fatalahum sudurahum wa qulubahum, dan kalangan Ansor ini membuka dada-dada dan kalbu Muhajirin. Sebelumnya kaum Muhajirin ini syak, baru saja terusir dari Mekah hijrah, meninggalkan rumah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Berat meninggalkan Mekah. Ya, meninggalkan kota di itu berat. Ya. Mas Bibit, kampungnya di mana? Lampung. Berat enggak ninggalin Lampung? Enggak ada keutamaan Lampung. Ini Mekah punya keutamaan. Ya. Berat. Bersejarah sejak dahulu. Di situ ada Ka'bah yang Abraha di Yaman aja iri, ingin menghancurkan, pengen bikin tandingan baru. Ya, Ka'bah di Son'a, di Babel Yaman. Di Son'a tepatnya. Wah, ini berat. Meninggalkan keluarga mereka, harta mereka. Antum lagi usaha, diusir sopingin. Wah, berat. Berat ini. Nah, pandangan Muhajirin datang ke Madinah, maka orang Ansar menyambut mereka. Sehingga kalbu Muhajirin, dada mereka sedikit terbuka, merasa ada yang menerima. Wa asyraquhum fi amwalihim wa fi buyutihim. Bahkan mereka Ansar menyertakan kaum Muhajirin dalam harta mereka, rumah mereka dikasih harta, dikasih rumah. Kalau enggak Muhajirin mau tinggal di mana? Satu, memangnya mereka punya saham di tanah Madinah? Enggak ada. Orang Ansar yang memfasilitasi, masya Allah. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Summa qala fil ladina ja'u min ba'dihim. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang datang setelah mereka. Wal ladina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ay min ba'di sahabati minal mu'minin ila yaumil qiyamah. Yaitu maksudnya orang-orang yang datang setelah para sahabat dari kalangan kaum mukminin sampai hari kiamat, siapapun. Yaqulun, mereka mesti punya adab, mereka berdoa terhadap Ansar Muhajirin. Apa doa mereka terhadap Ansar dan Muhajirin? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ikhwan kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat Muhajirin wal Ansar. Dan janganlah ya Allah engkau jadikan di kalbu kami gilan adanya kedengkian lil ladina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau ra'uf, maha pengasih lagi maha penyayang. Hadza fihi bayanu annal wajib li sahabati radhiyallahu anhum addu'a lahu. Maka berdasarkan ayat ini adalah penjelasan bahwa wajibnya mendoakan para sahabat. Ya, wajib terhadap sahabat itu apa? Addu'a lahum, mendoakan mereka. Wal istighfaru lahum, memintakan ampunan untuk mereka. Wal i'tirafu bisabqihim bil iman, dan mengakui bagaimana sahabat telah mendahului keimanan, kesenioran sahabat. Ini ya, berdasarkan ayat ini. Jadi sebut nama sahabat kalau kita menyebut, sertakan doa. Ya, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum. Ya. Jangan sampai kita nyebut nama ustaz, hafizahullah, enggak lupa doa. Hafizahullah. Nyebut nama ulama, hafizahullah. Nyebut Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu, Abu Bakar aja. Ya. Abu Bakar aja. Utsman aja. Padahal paling berjasa siapa? Mereka. Kalau enggak ada mereka, kira-kira gimana itu jalan Islam itu bisa tersebar itu ke kita itu? Enggak ada, terputus. Makanya trik-trik kaum munafikun, kaum kafirun kalau mau utus Islam, jelekin sahabat. Kalau sahabat kredibilitasnya sudah hancur, reputasinya sudah hancur di mata kaum muslimin, maka kaum muslimin udah enggak mau lagi ngambil agama dari sahabat. Kalau enggak mau ngambil agama dari sahabat, ya habis, udah gak berislam. Semua rujukan nanti sampai Al-Quran, oh ini Quran, ini kan orang Utsman, gak sah, gak mutawatir, habis. Sahih Bukhari, lihat semua sahabat, semua yang meriwayatkan, semuanya habis. Kalau begitu beragama pakai apa? Pakai kesesatan. Jadi ya, musuh-musuh Islam sudah paham ya, di mana letak keunggulan umat Islam dan cara melumpuhkannya. Mereka tahu. Nah, tinggal kita memproteksi. Kita pun tahu strategi mereka. Kita pun tahu. Ya, barakallahu fikum. Wa su'alullahi ayunazzihu qulubana minal ghilli wal hiqdil alaihim wal bughdil. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah mensucikan kalbu kita dari kedengkian, dari dendam terhadap para sahabat dan marah terhadap mereka. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada pelecehan terhadap sahabat itu dihindari. Enggak boleh. Ya. Fa hadza fihi sana'u 'ala sahabat, maka inilah pujian terhadap sahabat. Wa bayanu ma yajibu lahum, dan penjelasan apa yang wajib kita lakukan untuk mereka. 'Ala man ja'a ba'dahum ila yaumil qiyamah, atas siapa saja yang datang setelah para sahabat ya, sampai hari kiamat. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasubbu ashabi, janganlah kalian cela sahabatku. Fawalladhi biyad nafsi biyadih, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahdihim wala nasibah. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mampu menyamai satu mud saja sedekahnya para sahabat, walaupun tidak mampu menyamai setengah sedekah, setengah mud ya para sahabat. Satu mud segini, segenggam tangan orang dewasa. Yang sudah dikonversi ada sekarang ya, pengalengan kayak kayak literan gitu, mud. Nah, itu ya. Itu satu mud sahabat enggak bakal kita tandingi, sahabat nyumbang pakai korma satu mud. Ya, pakai makanan pokok mereka saat itu gandum. Nah, kita mau nandingin pakai emas sebesar gunung Uhud. Berapa triliun itu? Berapa triliun? Enggak mampu nandingin sahabat. Kenapa? Kualitasnya beda. Kualitas iman amal sahabat itu beda. Walau anna ahadan anfaqa mithla jabal Uhud min adhab al-khalis wa tasaddaqa bihi kulli. Nah, seandainya ada seseorang dia berinfak semisal gunung Uhud berupa emas dan dia ikhlas, emas yang murni, diikhlas dia mensedekahkan semuanya, ma balagha fil ajri was sawabi mithla sadaqati sahabi bil muddi min at'am. Makanya enggak bakal nyampe ya menyamai pahala ganjaran semisal sedekahnya para sahabat yang hanya satu mud makanan, aunis fil mud, atau bahkan enggak bakal menyamai setengah mudnya. Fajabalu dhahabi min ghairihim la yu'adilu al-mudda min at'ami minhum. Maka gunung emas dari selain sahabat yang disedekahkan itu tidak akan mampu menyamai satu mud sedekah makanan dari para sahabat. Wa dhalika li fadlihim wa makanatihim. Yang demikian itu karena keutamaan dan kedudukan mereka para sahabat. Li'anna min asbabi mudha'afatil ajri syarful 'amili 'indallah. Karena diantara sebab dilipat gandakannya pahala ialah kemuliaan orang yang beramal itu di sisi Allah. Para sahabat berinfak dengan satu mud, tetapi karena kedudukan sahabat tadi tinggi di sisi Allah, Allah lipat gandakan 700 ribu kali lipat atau lebih dari itu sekehendak Allah. Kita berinfak dengan satu Uhud emas, itu pun enggak bakal mampu menyamai karena Allah melipat gandakan. Ya, nah di sini kata Syekh ya, bahwa di antara sebab pelipat gandaan pahala yang Allah berikan pada seseorang itu sesuai dengan kemuliaan orang yang beramal tadi di sisi Allah. Ya, barakallahu fiikum. Summahum radhiyallahu anhum yatafadaluna fi ma bainahum. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertingkat-tingkat di antara mereka sendiri. Fala syakka annal muhajirin afdalu minal ansar. Maka enggak diragukan lagi muhajirin itu lebih utama dari ansar. Li'anna Allah qaddamahum fi dzikr, karena Allah lebih mendahulukan mereka ketika Allah menyebutnya. Wa li'annahum taraku amwalahum wa auladahum wa awtanahum wa hajaru fi sabilillah azza wajalla. Karena para sahabat meninggalkan harta mereka, anak mereka, bahkan meninggalkan autan negeri mereka sendiri dan berhijrah di jalan Allah. Ini berat ini sahabat ini. Ini berat. Mereka menghadapi ujian di Mekah yang enggak dialami oleh kalangan Ansar. Ya, para sahabat di Mekah turut serta mengalami ujian, penindasan, intimidasi, pelecehan, pembunuhan, penyiksaan dari kalangan mayoritas di Mekah yang bengis, keji. Dan para sahabat mengalami itu di Mekah. Nah, luar biasa. Ya. Dan ada para sahabat yang meninggal waktu itu belum ada perintah sholat. Maka sahabat ini mungkin gak pernah sholat, gak pernah wudu, cuman bertauhid bersama Nabi. Bertauhid bersama Nabi, tegar di atas tauhid, gak mau nyembah berhala. Dia akhirnya disiksa, mati, belum pernah sholat. Maka surganya jauh dari kita, walaupun kita habisi waktu kita setiap hari buat sholat, gak bakal bisa. Ya, Sumayyah ibunya ya Ammar, nah, masuk Islam di awal-awal Islam, pernah sholat gak? Enggak pernah, belum turun ayat. Belum ada peristiwa Isra Mi'raj. Pernah wudu enggak? Enggak. Ya. Gimana pakai hijab enggak? Allah alam, karena ayat hijab itu turun di Madinah. Ya. Gimana? Ya bahkan kemungkinan para sahabat yang wafat di Mekah kemungkinan minum khamr, karena khamr itu diharamkan di Madinah. Waktu itu belum diharamkan. Bukan artinya melakukan perbuatan keji minum khamr, belum diharamkan. Mungkin. Ya, tetap meninggal. Kedudukan kita enggak bakal mampu ya menyamai mereka. Ini keutamaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallahu wa rasulah. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Summa afdalul muhajirina hum al-khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Kemudian yang paling afdal dari kalangan muhajirin adalah khulafa'ur rasyidun yang empat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Farruq, kemudian Utsman, ya Zunurain yang pemilik dua cahaya. Dua cahaya, pemilik dua cahaya maksudnya apa? Dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menikah dengan putri Nabi, wafat. Dikasih lagi oleh Nabi putri berikutnya, wafat lagi. Gitu, enggak kapok jadi mertua Nabi nikah. Kalau kayak kita, mertua kita kapok, udahlah. Ente aja udah enggak ada yang lain. Ya, kemudian summa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum anil jami. Radhiyallahu taala anil jami. Semoga Allah meridhai mereka semua. Ya sudah sama 9. Cukup ya. Sudah 2 3 4 5 5 halaman. Ya, dari poin ke-14. Nanti kita lanjutkan lagi, kita masuk nanti ke 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Ahlu Badr dan seterusnya. Karena panjang ini ya pembahasan poin ke 14, 15, 15, 16 ini. Pekan depan pun juga belum tentu selesai, karena panjang sekali. Ya insyaallah taala kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya bagi antum yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan Pak Sofian. Ini kan saya tadi menjelaskan apa timbangan orang dikatakan apa studi atau